إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnah. Ikhwati fillah azzaakumullah, masih dalam poin yang ke-41 yakni wasaya ila zaujain sebagai penutup daripada kitab ini. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memberikan wasiat-wasiat kepada dua pasangan mempelai suami istri. Wasiat yang pertama, agar mereka senantiasa menjaga keharmonisan rumah tangga dan saling nasihat-nasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat yang kedua, untuk masing-masing pasangan menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap pasangannya. Kemudian yang ketiga, ini khusus diperuntukkan kepada mempelai wanita agar mentaati suaminya pada apa saja yang diperintahkannya selama dalam batasan yang diizinkan oleh syariat dan sesuai dengan batasan kemampuannya. Di dalam hal ini terdapat beberapa hadis dibawakan oleh penulis. Yang pertama adalah hadis la yahillu limra'ah antasum wa zawjuha syahid illa bi'idni. Tidaklah halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam keadaan suaminya ada di sampingnya kecuali dengan izinnya. Kemudian hadis yang kedua, idza da'a rajul imra'atahu fil iraqirasi falam ta'ti fabata ghadban 'alaiha la'anatul malaika hatta tusbih. Apabila seseorang suami mengajak istrinya melakukan hubungan suami istri, kemudian sang istri menolaknya, lantas sang suami dalam keadaan murka, bermalam dalam keadaan murka, maka para malaikat sang istri sampai pagi. Kemudian hadis yang ketiga, waladhi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la tu'addil mar'a haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Tidaklah seorang istri menunaikan hak Allah Azza wa Jalla hingga dia menunaikan hak suaminya. Dan hadis yang keempat ini juga telah kita baca dan kita pelajari maknanya, la tu'dhi mar'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal khuril 'ain la tu'dhihi qatalakin la fa innama huwa 'indaki dakhil yusiku an yufariqaki ilaina. Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia melainkan istri dalam artian yakni calon istrinya nanti di surga dari kalangan Qurun Ain mengatakan la tu'dhi, janganlah engkau mengganggunya, janganlah engkau menyakitinya, qatalakillah, semoga Allah memerangimu, dalam artian yakni doa kejelekan. Fa innama huwa 'indaki dakhil, karena sungguhnya suamimu itu hanyalah singgah sementara di sisimu, yusiku an yufariqaki ilaina, hampir-hampir akan berpisah denganmu menuju kepada kami. Baik. Ikhwati fillah azzakumullah, kita lanjutkan hadis yang kelima. Qala al-Albani rahimahullah al-khamisu an Husain ibni Muhsin qala haddatsatni ammati, dari Husain bin Muhsin dia mengatakan haddatsatni ammati, bibiku, ammah yakni bibi, bibiku memberitakan kepadaku, qalat, bibi mengatakan ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebagian hajat. Ini kan ada sesuatu kebutuhan begitu, kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lantas beliau bersabda. Yani setelah tentunya selesai hajatnya begitu, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Ai hadhi? Adatu ba'lin?" Wahai wanita ini, apakah memiliki suami? Ini ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah telah berkeluarga dan memiliki suami ataukah belum? Qultu, aku katakan, yakni wanita tadi ya yang menyatakan suami ya, na'am, aku jawab iya. Ini sang bibi bercerita kepada Husain bin Muhsin. Qal, kemudian Rasulullah SAW menyatakan, kaifa anti lahu, bagaimana kedudukan engkau di sisinya, di sisi suamimu? Qalat, maka sang bibi tadi mengatakan, ma'aluhu illa ma'ajistu anhu, aku tidaklah sedikit pun kurang dalam memberikan pelayanan kepadanya kecuali pada perkara-perkara yang aku tidak sanggupi. Artinya dia paham betul terhadap besarnya hak suaminya, maka sekuat tenaga dia berupaya untuk senantiasa memenuhi daripada kebutuhan-kebutuhan suaminya, apapun dari perkara-perkara yang disukai oleh suaminya dia berusaha untuk senantiasa menjaganya, dan apa saja yang tidak disuka oleh suaminya dia berusaha untuk menjauhinya. Dan setiap kali suaminya menginginkan sesuatu kepada dia, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga melakukannya, kecuali pada apa-apa yang dia tidak sanggupi. Ini daripada seorang wanita yang salihah, wanita yang betul-betul memperhatikan terhadap hak-hak suaminya. Dan sesungguhnya hal tersebut kembalinya adalah kepada dirinya sendiri, ya. Karena memang Allah jadikan bagi setiap istri ladang pahala amal saleh yang paling besar adalah kepada suaminya. Perkara-perkara bahkan sesuatu yang menyenangkan sekalipun, ya, itu adalah amalan yang besar di saat hal tersebut berubah kepada keriduan suami. Dan perkara-perkara yang akan membawa kepada dampak-dampak kemarahan suami, ya tentunya harus berusaha sekuat tenaga untuk dihindari, dijauhi. Apabila seorang istri mampu melakukan hal tersebut kepada suaminya, maka biidznillah Allah Subhanahu wa taala sakinah, mawaddah, warahmah pada kehidupan rumah tangga tersebut. Qal, beliau kemudian menyampaikan kepadanya, fanduri aina anti minhu, perhatikanlah di mana kedudukan engkau di sisinya. Fa inna ma huwa jannatuki wa naruki, karena sungguhnya dia, yakni suamimu, adalah surgamu dan nerakamu. Surga dan neraka seorang wanita itu pada suaminya. Bagaimana dia akan memeliharanya, ya, memelihara surganya tersebut dengan sebaik-baiknya, dalam artian menjaga daripada keriduannya, ataukah dia akan menantarkannya, yang artinya itu adalah dirinya sendiri ke dalam neraka. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan juga Ibnu Sa'ad dan Nasa'i dalam Isratul Nisa, dan juga Ahmad Tabrani dalam Mu'jamul Awsat dan di dalam Zawaidnya. Juga dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak, juga Al-Baihaqi dan Al-Wahidi, Ibnu Asakir dan yang lainnya. Dan Syaikh Al-Albani menyatakan, wa isnadu sahih kama qala Al-Hakim wa wafaqahu Adz-Dzahabi, sanadnya sahih sebagaimana diucapkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Dzahabi. Wa qala Al-Mundhiri, dan berkata Al-Mundhiri, yakni dalam Targhib wa Tarhib, rawahu Ahmad wa Nasa'i bi isnadain jayyidain, dikeluarkan oleh Ahmad dan Nasa'i dengan dua sanad yang bagus. Artinya di sini adalah hadis yang sahih. Disebutkan di sini ammati, ya kan? Ammati tidak disebutkan siapa siapanya, lantas bagaimana ini? Bukankah dia majhul, majhulah? Kalau rawi yang ada dalam sanadnya itu rawi yang majhul, mestinya hadisnya apa? Dhaif. Kok bisa dikatakan sahih? Kenapa? Kan tidak diketahui ini ammati di sini. Siapa ammati di sini? Bibiku. Ya kan? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Kenapa? Naam. Karena dia adalah sahabiah, ya kan? Sahabi. Sahabi ataupun sahabiah semuanya sama saja. Seluruh daripada para sahabat Nabi, apakah laki ataupun perempuan, adalah orang-orang yang terpercaya dalam periwayatan. Sehingga walaupun tidak diketahui siapa-siapanya, tidak kemudian mencatat daripada hadis. Berbeda kalau kalimat tersebut pada tobaqat sebelum sahabat, tabi'in kah atau tabi'in kah, maka hadisnya menjadi dhaif karena ada rawi yang majhul. Baik. Dan hadis ini sepantasnya bagi setiap istri untuk menjadikannya nusba ainaih, ya, senantiasa berada di hadapannya di saat dia telah memiliki suami. Senantiasa dijadikan sebagai tonggak dalam kehidupannya untuk dia menjalankan rumah tangga bersama dengan suaminya sebaik-baiknya. Dan biidznillah, apabila seseorang mampu untuk berpegang teguh dengan bimbingan Rasulullah SAW dalam perkara ini, biidznillah akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min ayatihi ja'ala lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Taib. Adapun seorang istri apabila dia sudah kemudian mulai, ya, tidak peduli terhadap hak-hak suami, mulai berani terhadap suaminya, ya, dan tidak menggubris arahan dan apa saja yang diperintahkan oleh suaminya, maka itu merupakan alamat dan tanda bahwa rumah tangga tersebut akan mengalami badai. Bahtera rumah tangga tersebut akan mengalami berbagai macam badai-badai dalam kehidupan. Berat. Kalaupun kemudian sang suami mengalah misalnya, ya, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga. Seseorang yang semestinya menjadi qawam karena dia mengalah dan menjadikan pengaturan daripada rumah tangganya justru didominasi oleh istrinya, maka hal ini akan berefek-efek buruk yang banyak. Belum lagi nanti di akhirat pertanggungjawabannya. Dalam menjalankan bahtera rumah tangga, maka nahkodanya adalah suami. Walaupun seorang istri dia memiliki katakanlah kemampuan, ya, mungkin dari sisi status sosial atau bahkan dalam sisi pendidikan, ya, tetapi tetap dia adalah seorang wanita yang Allah Subhanahu wa taala secara qodrat Allah takdirkan bahwa ar-rijal qawwamuna minan nisa. Ar-rijal qawwamuna minan nisa. Maka sepantasnya bagi seorang istri yang bijak untuk kemudian walaupun dia memiliki kecerdasan, sampaikan perkara-perkara, ide-ide, hal-hal yang dia anggap sebagai kebaikan sesuai dengan kadar keilmuan yang ada pada dirinya kepada suaminya. Jadi penentu adalah suaminya sebagai mas'ulnya, qawamnya dalam kehidupan rumah tangga, supaya tercipta rumah tangga yang harmonis tadi. Tidak kemudian masing-masing, ya, yu'jib biro'yih, ijakulin biro'yin biro'yih. Ini bahaya sudah. Setiap orang merasa masing-masingnya bangga dengan hasil idenya sendiri. Terkadang seorang istri memiliki sekian banyak ide-ide yang mungkin bagus, baik, ya, tetapi sang suami berbeda. Maka biasakan untuk kemudian ngikut kepada suami. Kalaupun ternyata nanti dalam perjalanannya ide-ide sang istri itu sebetulnya lebih tepat, maka sampaikan dengan cara yang bijak kepada suaminya. Baik. Sekali lagi, ini adalah nasihat yang sangat berharga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabiah, ya, bibi daripada Husain bin Muhsin, ya, untuk memperhatikan kedudukan dirinya di sisi suaminya, karena itulah surga dan nerakanya. As-sadis, yang keenam. Idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat 5 waktunya. Dan sebaik-baik wanita salatnya adalah di rumahnya. Wa hasanat farjaha, dan memelihara kemaluannya. Wa ta'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa shomat syahroha. Ya, ini syahrul Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadannya. Hasanat farjaha di sini tentunya menjaga kehormatannya, ya. Tidak mengizinkan laki-laki lain memandang kepada dirinya dari laki-laki yang tidak halal untuk memandangnya. Apalagi sampai kulitnya, ya. Demikian pula tidak membiarkan laki-laki yang tidak halal untuk mendengarkan suaranya, dalam artian menikmati daripada suaranya, dan yang semisalnya. Ini hasanat farjah. Wa ta'at ba'laha, dan mentaati suaminya. Ini yang tentunya yang menjadi syahid daripada apa yang diimaukan oleh Syekh, bahwasannya mentaati suami adalah salah satu poin dari 4 poin yang dengannya seorang wanita akan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja. Dakhalat min ayyi abwabil jannati syaat, dia akan masuk ke dalam surga dari arah pintu mana saja. Asy-Syaikh Al-Albani menyatakan haditsun hasan au sahih lahu turuq, hadis hasan atau bahkan sahih, memiliki banyak jalan. Farah Tabrani fil Awsat, diriwayatkan oleh Tabrani di dalam Mujamul Awsatnya. Kada Ibnu Hibban fi sahihi, demikian pula Ibnu Hibban dalam sahihnya. Min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah sebagaimana dalam Targhibut Tarhib Mundiri, dalam musnadnya. An Abdurrahman ibn Auf, dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abu Nu'aim wal Jurjani an Anas bin Malik. Jadi di situ ada 3 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat yang pertama adalah Abu Hurairah, yang kedua Abdurrahman bin Auf, dan yang ketiga adalah Anas bin Malik. Semuanya menyatakan yang dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda. Pada riwayat yang lain disebutkan di sana adalah shomat syahroha. Tidak tersebut di sini, kan, tetapi pada riwayat yang lain. Dan dengan lafaz qila laha udkhul jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti, dikatakan kepadanya masuklah ke dalam surga dari pintu saja, pintu mana saja engkau kehendaki. Maka sesungguhnya surga seorang wanita itu sangat mudah sekali. Sangat mudah sekali. 4 perkara itu saja kalau dia sudah menikah. Yang penting dia sholat, dan sholat itu kan paling afdolnya di rumah. Sudah enak sekali, sudah betul-betul menjadi seorang, ya, ratu di rumahnya. Enggak kemana-mana, paling hanya sekedar khidmat kepada suaminya. Bukan perkara yang berat. Tetapi kebanyakan wanita justru mencari jalan-jalan kebinasaan, ya. Mereka suka keluyuran, keluar rumah, ya. Dalam artian bukan perkara-perkara yang indal hajah, sekedar ingin melancong gitu, apa namanya, jalan-jalan keluar, padahal dia sudah bersuami. Jalan-jalan dengan suaminya, masya Allah, Zain, ya, itu malah berpahala, akan membawa kepada kerekatan hubungan suami istri. Sholatil mar'atu khomsaha, sholat 5 waktu di rumahnya. Di rumahnya itu pun kalau seorang wanita sholat di kamarnya itu lebih baik daripada dia sholat di ruang tamunya. Walaupun itu juga sama-sama di rumahnya, semakin tersembunyi dan semakin berada di dalam rumah, semakin rapat, maka semakin afdol. Itu untuk wanita. terkait dengan hak dia terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjaga sholatnya dan dia menjaga daripada kemaluannya, dan ini juga termasuk dari hak suaminya juga. Dia menjaga daripada puasanya, puasa Ramadan. Wa ata'at ba'laha, dan mentaati daripada suaminya. Poin-poin itu saja. Ya. Dipenuhi, maka dia ada janji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga dari arah mana saja, dari pintu mana saja, terbuka lebar untuknya. Silahkan dimasuki dari mana saja. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang perkara ini bukan kemudian perkara yang mudah ya. Karena wanita pun juga memiliki ego, dan wanita itu sangat mudah sekali untuk kemudian patah ya terkadang. Maka dalam keadaan seperti ini sangat beruntung seorang wanita yang mendapatkan suami yang penuh dengan pengertian ya, mampu memahami dan mudah memaafkan. Walaupun terjadi kesalahan-kesalahan ya, sang suami tersebut mudah untuk kembali pada istrinya ya. Meskipun di saat memerintah, menyuruh, tidak segera ditandangi, tidak segera dilayani ya, mungkin jengkel, marah, tapi tidak bertahan lama. Ya mungkin melihat kondisi sang istri, istri memang sedang capek, seharian penuh mengerjakan kerjaan rumah, yang pekerjaan rumah itu kalau dijalani tidak ada habisnya. Ya, bersih-bersihin, bersih itu, habis itu cuci piring, cuci baju, kemudian lipat-lipat, kemudian jemur, ini masak lagi, terus, apalagi punya anak kecil, tambah, tidak pernah ada habisnya pekerjaan rumah tangga. Maka akan capek sekali, sesungguhnya tidak ada waktu untuk kemudian ya, jalan-jalan. Kalau istri yang solihah, dia akan senang berada di rumah. Kalaupun pengen jalan-jalan, ya nunggu suaminya pulang kerja dalam keadaan longgar, ruang, lapang. Sehingga walaupun jalan-jalan, dia mendapatkan pahala karena bersama dengan suaminya. Tip berikutnya adalah wujubu khidmatil mar'ati li zaujiha. Wajibnya seorang wanita, yakni seorang istri, untuk berkhidmat melayani suaminya. Ini dibuat khusus oleh Syekh Albani karena sebagian wanita memahami bahwasannya tidak ada kewajiban untuk melayani suaminya selain daripada urusan kasurnya. Adapun urusan-urusan yang lainnya, maka bukan menjadi tanggung jawabnya. Keliru. Tidak. Yang benar adalah baik urusan kasur, dapur, sumur, semua menjadi tanggung jawab dan hak suami. Semuanya. Qultu, aku katakan, ini Syekh Albani, wa ba'dul ahadith al-madhkurah anifan dhahiratud dalalah ala wujubi ta'ati zawjah li zawjiha wa khidmatiha iya fi hudud istita'atiha. Dan sebagian daripada hadis-hadis yang tersebut baru saja, yakni 6 hadis yang telah disebutkan, zahir itu dalalah sangat tampak jelas penunjukannya ala wujubi ta'ati zaujah, akan wajibnya mentaati istri, atau ya apa, ala wujubi ta'ati zaujah li zaujiha, akan wajibnya ketaatan istri terhadap suaminya. Semua daripada hadis-hadis tadi menunjukkan akan apa, wajibnya ketaatan istri terhadap suaminya. Wa khidmatiha iya, dan juga wajibnya melayaninya. Pelayanan dari segala hal ya, yang dibutuhkan oleh sang suami. Fi hudud, sebatas sesuai dengan batas kemampuannya. Kemampuan sang istri memang tidak dituntut lebih dari batas kemampuannya. Akan tetapi yang harus difahami bahwasanya itu adalah merupakan suatu kewajiban. Suatu kewajiban, dan itu adalah hak suaminya. Sehingga di saat suami tersebut menuntut, itu adalah sesuatu yang menjadi haknya, diatur oleh syariat. Dan tentunya dalam hal ini juga sebaik-baik teladan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, meskipun memang suami memiliki hak terhadap istrinya dalam segala perkara, ya tentunya tidaklah menjadi satu hal yang bijaksana di saat kemudian segala perkara minta kepada istrinya, sampai pun mengambilkan sendal misalnya. Ambilkan sendal di sana, itu hak saya itu. Ya enggak sepantasnya lah. Ente tinggal jalan keluar misalnya, ambil. Ya. Memang bersih-bersih itu juga merupakan kewajiban istri, tapi tidak ada salahnya untuk kemudian seseorang mengambil sapu, ya, menyapu, ya. Memang membuatkan kopi, teh dan sebagainya adalah hak seorang suami, tapi tidak salah, tidak ada salahnya kemudian seseorang ya menuangkan air kemudian nengkrengke itu apa bahasanya, naruh di kompor begitu, ya tinggal diceklekkan, ya kan. Sekarang segala sesuatu mudah. Atau mungkin pawon, misal di antara kita masih, mungkin masih ada yang pakai kayu gitu, tidak ada masalah dengan itu, ya. Kemudian juga kalau memang bisa menjahit baju, jahit baju. Ya. Tetapi tentunya sang suami meminta kepada istrinya, maka itu menjadi kewajiban bagi istri untuk melayaninya, ya. Untuk melayaninya. Adapun suami kemudian melakukan itu semua, maka itu adalah merupakan bentuk toleransi daripada sang suami terhadap istrinya. Bentuk daripada perbuatan baik dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara tersebut, bukan suatu yang bisa dituntut kepada sang suami. Ya. Kalau kita berbicara tentang itu merupakan hak suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasa melakukan hal-hal tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam kadang juga menjahit baju, kadang juga ya menambal ember yang bocor, kadang juga menjahit sendal beliau. Melakukan perkara-perkara yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Atau membantu daripada rumah tangganya, membantu kerepotan dalam rumah tangga. Tayyib. Jadi di sini Syekh Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis-hadis yang tersebut itu semua sangat tampak jelas penunjukannya akan wajibnya mentaati suami, ya. Dan wajib untuk melayaninya sesuai dengan batas kewajiban sang istri. Wa mimma la syakka fi anna min awwal ma yadkhul fi dzalikal khidmatu fi manzili. Wa mimma la syakka, dan tentunya perkara yang tidak diragukan fihi padanya, anna min awwal ma yadkhul fi dzalik, bahwa yang pertama-tama masuk dalam kewajiban tersebut adalah al khidmah fi manzili. Pelayanan istri terkait di rumah suaminya, yakni terkait dengan berbagai macam kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, hal-hal yang kaitannya dengan rumah tangga, kerumah tanggaan, ya, hubungannya dengan misalnya urusan dapur, urusan sumur ataupun urusan kasur. Wa ma yata'allaqu bihi min tarbiyat auladihi wa nahwi dzalik, juga terkait dengan tarbiyatul aulad. Nah, sepantasnya hal ini menjadi tanbih bagi setiap ummahat. Ya ta'alak bitar biatil aulad misalnya. Anak belajar. Kalau masih anak kecil, maka istrinya ini pertama kali memberikan pendidikan-pendidikan. Ya, di saat kecil. Bahkan anak usia 2 sudah mulai bisa diberikan pendidikan-pendidikan. Walaupun dia belum bisa merespon. Ya, belum mampu radul jawab. Wafahmul khitab belum bisa. Ya. Tetapi dia sudah mampu untuk merekam anak-anak tersebut. Ajari dengan didikte kalimat-kalimat doa-doa. Ya. Nanti di saat dia kemudian sudah mampu, motoriknya sudah berjalan untuk kemudian menghafal mufrodat dan kosakata-kosakata tersebut, dia akan sangat cepat menghafalnya. Sehingga tidak mengherankan terkadang ada anak yang baru 5, 6 tahun, 7 tahun sudah hafal Quran. Karena orang tuanya, ya. Karena peran yang sangat besar dari terkhusus umiknya. Peran yang sangat besar dari umiknya tersebut. Kemudian di saat sudah mulai bisa membaca, latihan membaca usia 3 tahun, 4 tahun sudah mulai diajarkan di rumahnya. Abata saja, ABCDE. Itu akan membantu dia, anak tersebut. Di saat kemudian masuk TK, ya nanti di TK ada tugas-tugas dari ustaz atau ustadzahnya, ya. Maka umiknya ini perannya sangat dibutuhkan di rumah, tarbiyah terhadap anaknya. Ada PR-PR dikerjakan apa, dibantu anaknya tersebut untuk mengerjakan, ya, ditemani, duduk dengan sabar, dengan baik, jangan dimarah-marahi, namanya anak-anak ya, tentunya masih dunianya memang dunia ini. Maka belajar dengan cara bermain, harus sabar memang menghadapi anak-anak, anak-anak kecil. Kita sebagai orang tuanya menghadapi satu anak, anak kita sendiri itu saja tidak sabar, bagaimana dengan ustazah-ustazah yang di sana, di apa, di madrasah-madrasah itu, di ma'ahid-ma'ahid kita ini ya. Kita mungkin hanya sekedar si ngajam lah untuk mengerjakan PR-nya, itu aja tidak sabar, bahasanya sudah diajarkan murah iso-iso alah, ustazah-ustazahnya itu sekian banyak anak itu, dari jam 8 sampai jam 11 ya, 3 jam itu mereka harus sabar, padahal bukan siapa-siapanya. Lah kita, anak kita sendiri, masa kita tidak sabar? Ya, tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Dan ya, kita banyaklah mengetahui banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana ya, anak-anak didik kita, kita kasih PR begitu, ternyata besoknya tidak dikerjakan. Tahun dengan orang tua ini sangat, dan terkhusus ummahat, karena itu merupakan tugas mereka ya, tugas mereka. Kalau para aba ya, para bapak-bapak, memang mungkin mereka punya kesibukan dan mereka ya punya urusan dan capek sudah kerja dan sebagainya, sehingga syariat dengan keadilannya ya mengarahkan hal tersebut kepada para ummahat yang di rumah sana. Ada buku komunikasi juga terkadang tidak ditandatangan, menunjukkan seolah-olah kurang perhatian ya, dalam perkara-perkara tersebut, kurang ada rasa tanggung jawab terhadap pendidikan, pendidikan putra-putrinya sendiri. Nah, di sini suatu yang betul-betul sangat ditekankan, ya ta'alak bihi min tarbiyat aulad wa nahwi dzalik, terkait dengan tarbiyatul aulad. Karena mereka usia-usia segitu itu masih lebih banyak bersama orang tuanya. Apa yang dilihat pada orang tua itulah yang lebih dominan, teresap pada si anak. Waqad ikhtalafal ulama fi hadza, dan sungguh para ulama berselisih dalam masalah ini. Ini hukumnya memang diperselisihkan ya, apakah khidmat terhadap apa namanya suami itu masuk dalamnya adalah khidmatul manzil ataukah hanya terkait dengan khidmat dalam firas saja, apakah kaitannya dengan segala macam urusan rumah tangga ataukah hanya kaitannya dengan urusan tempat tidur saja. Faqala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi al fatawa, dalam majmu'ul fatawa al mutirid tsani safar arba'ah khamsa wa thalathun ba'dal mi'atain. Wa tanaza'al ulama hal 'alayha an tuqdimahu fi mithli firasil manzil wa munawalati ta'am wa syarab wal khubz wa tahan wa ta'am lima malikihi wa baha'imihi mithl alf dabatihi wa nahwi dzalik. Dan berselisih ulama, adakah menjadi kewajiban istri untuk melayani suaminya, semisal merapikan tempat tidurnya ya, setelah selesai tidur ya. Bukan malah suaminya dimarah-marahi, bangun tidur kok ya dilempit-lempiti kok piye, misal ini contoh saja ya, sekedar ngangkat bantal kok ya ora kuat, ini bahasa seperti ini, misal ini contoh-contoh saja. Tip merapikan firas tempat tidur. Wa munawalati ta'am wa syarab, ya, menyediakan daripada makan minum, dan itu merupakan urf ya, di masyarakat kita sudah hal yang biasa. Hatta awam tidak pernah kenal tentang masalah syariat pun mereka sudah paham kewajiban ya dia terhadap suaminya adalah membuatkan dan mempersiapkan makan dan minum di pagi hari. Tidak hanya di pagi hari, maksudnya itu kebiasaan sudah. Di pagi hari itu sudah disiapkan makanan minuman, teh kah, kopi kah, sesuai dengan daripada suaminya buatkan ya. Dan setelah selesai dibuatkan ya disampaikan dengan cara yang baik, kalimat-kalimat yang manis yang biasa ya didengar oleh sang suami ya, untuk kemudian menikmati hidangan yang disediakan oleh istrinya tersebut. Maka akan menjadi satu kehidupan rumah tangga yang indah jika saat tersebut bisa dilaksanakan menyediakan makan dan minum. Di pagi hari kalau mungkin makanan biasanya siap jam 6, jam 7, maka pagi hari ya sekedar kopi dulu kah. Wal khubus wa tahan, juga membuatkan khubus, membuatkan roti, tahan menggiling tepung, to'am dan makanan. Wa lima malikihi, juga kalau misalnya suaminya ini memiliki budak-budak misalnya, maka juga mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan oleh si budak-budak tadi, karena budak itu juga merupakan tanggungan daripada tuannya. Makan minumnya itu menjadi tanggungan bagi tuannya. Jadi disiapkan untuk makan paginya. Setelah itu sang budak tersebut ia melakukan apa yang menjadi tugasnya. Atau kalau memang budaknya itu dalam arti manjil, ya itu sudah melakukan apa yang menjadi tugasnya. Karena tidak setiap budak itu bisa menjadi orang yang mengurusi masalah masak-masak budak, tapi bisanya angkat-angkat beban berat misalnya. Maka dia butuh makan dan minum ya, itu semua dilakukan oleh sang istri. Wabahaimihi, dan juga bahimahnya. Kalau misalnya sang suami memiliki binatang-binatang piaraan, ini juga menjadi tanggungan istri ataukah tidak, ini dihilafkan ya. Mithlu alfidabati, memberi makan ya, binatang tunggangan suaminya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Sehingga meskipun empat kriteria tadi adalah surga daripada istri, kelihatannya ringan, tetapi kalau dijalankan itu sudah merupakan perkara-perkara yang berat dan banyak ya, tidak sedikit, kemudian bisa berleha-leha. Banyak sekali sisi-sisi yang akan menjadi amal soleh besar bagi sang istri. Dan tentunya di saat apa yang menjadi kewajiban tersebut dia jalankan, itu jauh lebih utama dibandingkan kemudian dia memiliki pembantu rumah tangga. Meskipun menjadi mempekerjakan pembantu rumah tangga itu pun juga merupakan amal soleh bagi suami ya, meringankan beban istrinya. Tetapi seandainya kemudian hal tersebut dilakukan oleh sang istri, maka itu jauh lebih baik. Sebagaimana nanti akan ada kisahnya di mana Fatimah binti Rasulullah SAW meminta kepada Rasulullah SAW untuk diberi apa, pembantu rumah tangga. Dia tidak kemudian mengizinkannya ya, tidak kemudian mengasihnya begitu. Artinya itu ya, meminta seperti itu boleh saja, tetapi beliau mengarahkan kepada yang lebih baik. Mengarahkan kepada yang lebih baik. Sudah ada nih. Supaya tidak terputus nanti pembahasannya, kita akan bahas secara lebih detailnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya. Materi tentang perkara ini, wujubul khidmatil mar'ah li zaujiha ya. Khilaf yang ada kemudian mana yang ditarjih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Albani, dan merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu taala. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.